Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan karya Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam tafsir surah Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat yang ke-21. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kemudian ayat yang ke-22, الذي جعل لكم الأرض فراشا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. الله سبحانه وتعالى berfirman, يَا أَيُّهَا النَّاسِ, wahai sekalian manusia. Dan ini mencakup jin dan manusia, karena perintah ibadah juga untuk mereka dari kalangan jin, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Yang menjadi khitab di sini seluruh manusia dan seluruh jin. Dan ini ayat pertama yang berbunyi ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. U'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian atau beribadahlah kepada Rabb kalian. Dan ini perintah pertama yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan perintah yang pertama ini adalah perintah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ibadah adalah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Sehingga perintah yang pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hamba-hambanya di dalam Al-Quran adalah perintah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nasu'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, zat yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya, karena dialah Allah yang telah menciptakan mereka dan orang-orang sebelum mereka. Dialah Allah yang esa dalam hal penciptaan. Maka demikian pula dalam hal ibadah, hendaknya Allah subhanahu wa ta'ala diesakan dalam hal ibadah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala diesakan dalam hal penciptaan, pengaturan, pemberian rizki, dan seterusnya. Sebagaimana kita mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, maka juga kita mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, dalam hal ibadah. Kita baca penjelasan Syekh. Atau kita baca juga ayat yang selanjutnya, ya. Karena satu pembahasan ini. Ayat yang ke-22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, yaitu Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Allah yang telah menciptakan bumi untuk kalian sebagai hamparan. Wassama'a bina'a, dan Allah yang telah menciptakan untuk kalian langit bina'an, sebagai atap. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah yang telah menurunkan air hujan, minas sama'a, dari langit. Fa akhraja bihi minas samarat, yang kemudian Allah keluarkan buah-buahan karena sebab hujan tersebut. Rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, membuat tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalian tahu tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menurunkan rizki kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Sebagaimana kalian mengakui rububiyah Allah, maka na'am, hendaknya kalian juga mengakui uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Wa antum ta'lamun, dan kalian tahu bahwasannya Allah tidak ada sekutu baginya, baik dalam hal penciptaan, pemberian rizki, demikian pula dalam hal ibadah. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullahu ta'ala, hadha amrun amun likullin nas, Ini perintah yang umum untuk seluruh manusia, mencakup jin di dalamnya. Bi amrin am, dengan perintah yang umum. Allah memerintahkan dengan perintah yang umum, ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Wa huwal ibadatul jami'atu limtithali awamirillah wa jtinabi nawahi wa tasdiqi khabari. Perintah apa itu? Wa huwal ibadatul jami'ah, yaitu ibadah yang jami'ah, yang mencakup limtithali awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah, wa jtinabi nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah, wa tasdiqi khabari, dan membenarkan khabar yang datang dari Allah. Fa amarahum ta'ala bima khalaqahum lahu, maka Allah memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu yang merupakan tujuan diciptakannya mereka, yaitu Allah memerintahkan mereka untuk beribadah kepadanya. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Thumma istadala ala wujubi ibadatihi wahdah bi annahu rabbukum alladhi rabbakum bi asnafi ni'am. Kemudian Allah berdalil dengan atau atas wajibnya beribadah kepadanya saja, karena Allah subhanahu wa ta'ala rabbukum, rabb kalian. Kenapa hanya wajib beribadah kepada Allah saja? Kenapa beribadah hanya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja? Bi annahu rabbukum, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb kalian. Alladzi rabbakum, yang telah memelihara kalian, bi asnafi ni'am, dengan berbagai macam nikmatnya. Fa khalaqakum ba'dal adam, Allah yang telah menciptakan kalian setelah sebelumnya kalian tidak ada. Wa khalaqal ladzina min qablikum, dan Allah yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Wa an'ama 'alaikum bin ni'amiz zahirati wal batinah, dan Allah yang telah memberikan kepada kalian nikmat-nikmat-Nya, baik yang zahir yang nampak. Allahumma sayyiban nafi'an. Wa an'ama 'alaikum bi ni'amiz zahirati wal batinah, dan Allah yang telah memberikan nikmat kepada kalian, baik yang lahir atau yang batin, yang nampak atau yang tidak nampak. Faja'ala lakumul arda firasya, dan Allah yang menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan. Tastaqiruna 'alaiha, yang kalian bisa tinggal di atasnya. Watantafi'una bil abniyah, dan kalian bisa mengambil manfaat dengan datarnya atau terhamparnya bumi ini, bisa kalian manfaatkan untuk membuat bangunan. Wazira'ah, dan bisa kalian manfaatkan untuk bercocok tanam. Walhirasa, dan pertanian. Wassuluk min mahalin ila mahal, dan kalian bisa berjalan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, karena bumi ini sebagai hamparan. Wa ghairi dzalika min anwa'il intifa'i biha, dan yang lainnya dari bermacam-macam manfaat bumi sebagai hamparan. Wa ja'ala as-sama'a binaa'a, limaskanikum, dan Allah yang menjadikan langit sebagai atap untuk tempat tinggal kalian, sebagai atap tempat tinggal kalian. Wa auda'a fiha minal manafi', dan Allah telah menyiapkan di langit hal-hal yang bermanfaat atau makhluk-makhluk Allah yang lain yang bermanfaat. Mahwa min daruratikum, yang merupakan kebutuhan kalian. Wahajatikum, dan keperluan kalian. Kasyam, seperti matahari. Wal qamar, dan rembulan. Wan nujum, dan demikian pula bintang-bintang. Allah jadikan sebagai hiasan di langit, yang makhluk-makhluk besar tersebut sangat bermanfaat bagi makhluk-makhluknya yang tinggal di bumi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb kalian, yang telah menciptakan kalian sebelum atau setelah sebelumnya kalian tidak ada. Allah yang telah memberikan nikmat-nikmat kepada kalian. Allah yang telah menjadikan naam bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, dan seterusnya. Maka hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak kalian ibadahi. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzala minas sama'i ma'an, dan yang telah menurunkan air hujan, minas sama', dari langit. Wassama'u, as-sama', kalimat as-sama', wa huwa kullu ma'ala fawqak fahuwa sama'un, semua yang tinggi di atasmu itu adalah sama. Namanya sama, sama'un. Setiap apa yang tinggi di atasmu bahwa sama. Walihada, oleh karena ini, qala al-mufassirun, berkata para mufassir ahli tafsir, al-muradu bis-sama'i huna as-sahab, yang dimaksud dengan sama di sini, as-sama, langit di sini, adalah as-sahab, yaitu awan. Fa anzala minhu ta'ala ma'an, artinya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan air dari awan. Wa anzala 'alaikum minas sama'i ma'a, wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah yang telah menurunkan air dari langit. Mana langit di sini apa? Awan. Karena kalimat sama itu adalah semua apa yang ada di atasmu. Semua yang tinggi yang ada di atasmu adalah sama, termasuk padanya awan. Sehingga maksud ayat ini bahwa Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit, ini maksud dengan langit di sini adalah as-sahab, awan. Allah yang telah menurunkan air hujan dari awan. Fa anzala minhu ta'ala ma'an fa akhraja bihi minas samarat, kemudian Allah keluarkan berbagai macam jenis buah-buahan dengan sebab air hujan tersebut. Dengan adanya hujan, maka tumbuhlah pepohonan, tanam-tanaman, tumbuh dengan suburnya, sampai mengeluarkan bunga, sampai mengeluarkan buahnya, dan seterusnya. Allah keluarkan berbagai macam buah-buahan karena sebab hujan tersebut. Kalhubub, seperti biji-bijian, hasil pertanian, hasil sawah. Dengan adanya hujan, maka tanaman-tanaman di sawah, ladang tumbuh subur sehingga menghasilkan biji-bijian. Wasimar, dan menghasilkan buah-buahan dengan berbagai macam jenisnya. Min nakhil, seperti nakhil, buah kurma. Wafawakih, dan buah-buahan yang lain. Wazuru', dan juga hasil-hasil pertanian yang lainnya, baik itu padi, gandum, syair, bur, dan seterusnya. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Yang semua itu rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Bihi tartazikun, dengannya kalian mendapatkan rizki. Watakutun, dan dengannya kalian bisa memberi makan pada keluarga. Wata'ishun, dan dengannya kalian bisa hidup. Watafakkahun, dan dengannya kalian bisa menikmati buah-buahan dengan berbagai macam jenisnya. Nah, karena sebab hujan ini yang merupakan nikmat yang besar, yang ketika hujan tidak turun, maka yang terjadi adalah kesempitan, kemarau, paceklik, dan seterusnya. Berkurangnya buah-buahan, biji-bijian, berkurangnya makanan, habisnya air, dan seterusnya. Sehingga dengan adanya hujan ini merupakan nikmat yang besar. Maka ketika kita tahu bahwasannya Allah yang telah menciptakan kita, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memelihara kita, memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, menjadikan bumi sebagai hamparan untuk kita, menjadikan langit sebagai atap untuk tempat tinggal kita, menurunkan hujan dari langit yang hujan tersebut sangat bermanfaat bagi kita. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Janganlah kalian membuat sekutu-sekutu bagi Allah. Jangan menyembah sesembahan-sesembahan yang lain. Ai nudhara wa ashbaha minal makhlukin. Itu janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dari kalangan makhluk, sekutu-sekutu dari kalangan makhluk. Fata'budunahum, kemudian kalian beribadah kepada makhluk-makhluk tersebut yang merupakan tandingan bagi Allah. Kama ta'budunallah, sebagaimana kalian beribadah kepada Allah. Watuhibbunahum kama tuhibbunallah, dan kalian cinta kepada mereka sebagaimana kalian cinta kepada Allah. Wahum mislukum, padahal mereka itu adalah seperti kalian. Makhlukun, mereka juga makhluk diciptakan. Marzukun, mereka juga diberi rizki. Mudabbarun, mereka juga diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan beribadah kepada mereka, sesembahan-sesembahan selain Allah. Jangan menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan atau sekutu dari kalangan makhluk. karena mereka juga adalah seperti kalian, makhluk, diatur, diperintah, diberi rizki. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samai wala fil ard, dan mereka tidak bisa memberikan manfaat, tidak menguasai sedikit pun, walaupun mithqala dzarrah, walaupun seberat dzarrah, semut kecil, fis samai wala fil ard, mereka tidak berkuasa di langit dan di bumi, walaupun seberat semut kecil. Wala yanfa'unakum wala yadurrun, dan mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian, dan mereka tidak bisa menimpakan mudarat kepada kalian, kecuali dengan izin Allah. Maka jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu bagi Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu. Anallaha laisa lahu syarik, yaitu kalian tahu bahwasanya Allah tidak ada sekutu baginya. Wala nadhir, dan tidak ada tandingan bagi Allah. La fil khalqi war rizqi wa tadbir, tidak dalam penciptaan, baik dalam pemberian rizki atau dalam hal pengaturan. Ya, tidak ada sekutu dan tidak ada tandingan bagi Allah. Wala fil ibadah, demikian pula dalam hal ibadah, tidak ada sekutu bagi Allah. Fa kaifa ta'buduna ma'ahu alihatan ukhra, maka bagaimana kalian beribadah kepada sesembahan-sesembahan yang lain di samping kalian beribadah kepada Allah? Ma'a ilmikum bidzalik, padahal kalian tahu bahwasannya tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal penciptaan, pemberian rizki, atau dalam hal ibadah. Hadza min a'jabil ujab wa asfahis safah, maka ini termasuk daripada perkara yang mengherankan, perkara yang sangat aneh, yang paling aneh dan paling bodoh. Ketika seseorang tahu bahwasannya naam, tidak ada sekutu bagi Allah, baik dalam penciptaan, pengaturan, dan juga dalam hal ibadah, tapi dia masih beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada Allah, maka ini min a'jabil ujab, keajaiban, keanehan yang paling aneh, dan kebodohan yang paling bodoh. Wa hadhihi al-ayatu jama'at bainal amri bi ibadatillahi wahda wa nahyi 'an ibadati ma siwa. Ayat ini menggabungkan antara perintah beribadah hanya kepada Allah dan larangan dari beribadah kepada selain Allah. Wa bayanid dalil al-bahir 'ala wujubi ibadati wa butlani ibadati man siwa. Dan ayat ini menggabungkan antara penjelasan dalil yang terang wajibnya beribadah kepada Allah dan batilnya peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa dzikru tauhidir rububiyah, dan ini adalah penyebutan tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, yakini bahwasannya hanya Allah yang menciptakan, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, dan seterusnya. Ini tauhid rububiyah. Al-mutadammin linfiradihi bil khalqi wa rizqi wa tadbir. Tauhid rububiyah yang mengandung pengesaan kepada Allah dalam hal penciptaan, dalam hal pemberian rizki, dan dalam hal pengaturan. Fa idza kana kullu ahad mukirran bi annahu laysa lahu syarik fi dzalik, apabila semua orang menetapkan bahwasannya tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal rububiyah, dalam hal penciptaan, dalam hal pemberian rizki, dalam hal pengaturan alam semesta. Apabila setiap orang mengakui dan menetapkan hal ini, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal-hal seperti ini, fakadzalika falyakun iqraruhu bi annallaha la syarika lahu fil ibadah, maka demikian pula hendaknya dia menetapkan bahwasannya Allah tidak ada sekutu baginya dalam hal ibadah. وَهَذَا أَوْضَهُ دَلِيلٍ عَقْلِيٍ عَلَى وَهْدَانِيَةِ الْبَارِي. Dan ini dalil akal yang paling jelas, dalil logis yang paling jelas tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. وَبُطْلَانِ شِرِكٍ. Dan dalil yang paling jelas, dalil logis yang paling jelas tentang kebatilan kesyirikan. Karena, nah, kalau setiap orang dia mengakui hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memberikan rizki, hanya Allah yang mengatur alam semesta, ya, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal-hal yang demikian, maka hendaknya dia juga menetapkan bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, karena tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal peribadahan. Tauhidur rububiyah yastalzim at-tauhid al-uluhiyah. Orang yang mengakui tauhid rububiyah, mengakui rububiyah Allah, menetapkan rububiyah Allah, hanya Allah yang menciptakan, mengatur dan seterusnya, ini mengharuskan dia untuk mengakui dan menetapkan uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Wa qauluhu ta'ala, yang terakhir, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattakun, agar kalian bertakwa. Yahtamal annal ma'na, dimungkinkan maknanya, annakum idza abadtumullaha wahdah, bahwasanya kalian apabila beribadah kepada Allah saja, ittaqaitum bidzalika sakhatahu wa 'adzabah, maka kalian akan terpelihara, terjaga, terlindungi dari murka Allah dan azabnya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya, apabila kalian beribadah kepada Allah saja, maka ittaqaitum tattaqun, ayat ittaqaitum bidzalika sakhatahu wa 'adzabah, itu kalian akan terpelihara, terlindungi dari murka Allah dan azab Allah azza wa jalla. Li'annakum ataitum bisababi dafil dzalik, karena kalian melakukan sebab yang bisa menolak itu semua, yang bisa menolak siksa, azab dan murka Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan beribadah kepada Allah saja. Wa yuhtamal, dan juga dimungkinkan maknanya, berarti ada beberapa makna dari ayat ini, dari makna la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, tadi yang pertama. Yang kedua, wa yuhtamal an yakunal makna, dan dimungkinkan maknanya, annakum idza abadtumullah, bahwasanya kalian apabila beribadah kepada Allah, sirtum minal muttaqin, maka kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Al mausufina bittaqwa, yang tersifati dengan sifat takwa. Wakilal maknayaini sahih, dan kedua makna ini benar, baik makna yang pertama atau makna yang kedua. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, artinya, apabila kalian beribadah kepada Allah saja, maka kalian akan terpelihara dari azab Allah dan murka Allah. Atau makna yang kedua, apabila kalian beribadah kepada Allah, maka kalian akan menjadi orang yang bertakwa, yang tersifati dengan sifat-sifat takwa. Kedua makna ini benar. Wahama mutalaziman, dan kedua makna ini saling berkaitan, saling talazum. Faman ata bil ibadati kamilah, maka barang siapa yang melakukan ibadah secara sempurna, kana minal muttaqin, maka dia termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Waman kana minal muttaqin, dan barang siapa yang termasuk daripada orang-orang yang bertakwa, hasolat lahun najatu min azabillahi wasakhati, maka dia akan selamat dari azab Allah dan murka Allah. Karena makna takwa adalah ja'alul insani wiqayatan min azabillahi wassakhatih bifi'li awamirihi wajtinabi nawahih. Makna takwa adalah dari kata waqayati, wiqayatan. Ja'lul insani wiqayatan, seseorang membuat tameng, membuat penghalang atau tameng, min azabillah, dari azab Allah, wasakhatihi, dan dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Bifi'li awamiri, dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahi, dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza ma'na at-taqwa, ini makna at-taqwa. Selesai dari penjelasan ayat yang ke-21 sampai ke-22 tentang perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk seluruh manusia, mencakup jin di dalamnya, untuk beribadah kepada Allah saja, zat yang telah menciptakan mereka, yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan untuk mereka, yang telah menurunkan hujan dari langit untuk mereka. Nah, dan sekaligus ayat ini padanya terdapat larangan, larangan dari menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah naam kalian menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah pertamanya tadi beribadah hanya kepada Allah, sedangkan larangan yang pertama apa? Larangan dari berbuat kesyirikan. Karena ini yang sangat naam penting ya dalam hal keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat, sebagai timbangan keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat, selamat dia dari naam siksa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam an-nar. Taib, naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Ayat yang selanjutnya insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, wa astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.